Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa rahmatullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa awliyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedoyo para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus sahibul fadilah wa sa'adah wa murabbil ruhina al-habib Muhammad Mufti ingkang kita takdimi, para habib, para kiai ingkang rawuh, kang kita hormati Bapak Bupati Tegal saha Ibu Wakil Pak Entus ingkang wau pun memberikan sambutan yang sangat meriah. Asik weteng kula loro. Jajaran SKPD Kabupaten Tegal yang kula hormati, saking TNI Polri yang kula hormati, para hadirin wal hadirat ingkang mulya, malam hari ini kita panjenengan sedaya memperingati hijrahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi ngawontenaken pengajian. Niki termasuk salah sijine cara sebab memperingati siji Muharram iki wonten macam-macam. Wonten sing memperingati siji Muharram kanthi adus. Biasane setahun mboten adus. Terus nek siji Muharram adus siji Suro. Niki biasane pengikuti Mbah Suro. Wonten sing memperingati Muharram ngeten niki ngedusi pusaka. Ngumbah keris. Anten ingkang memperingati siji Muharram ten Jogja bisu mubengi beteng ping 7 mboten omah cara Jogja. Nek carane tiyang Solo siji Muharram diperingati kanthi ngetutno kebo Kiai Slamet. Angge nek Kiai Slamet iki ngising napa teletong melepong lalu terus royoan pong royoan lepong ini. Nah kita panjenengan sedaya teng Tegal dan memiliki memperingati siji Muharram kanthi pengaosan, kanthi pengaji ngajian, kanthi peresmian Masjid Al-Hajj. Ini termasuk cara-cara sing didamel kali para alim, para ulama supaya kita panjenengan sedaya tetap runtut derek dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah niku wonten kalih nggih. Menungsa niku ngalami hijrah niku ping kalih. Sing sepindah hijrah king akhirat tentu dunia niku hijrah kawitan sedaya niku hijrah menungso niku king langit medhun teng mriki hijrah supaya napa iso dadi pemimpin inni ja'ilun bil ardi khalifah supaya iso dadi pemimpin. Mila menungso niku nopo mawon bisa dipimpin. Gajah sing gede ya bisa dipimpin. Iwak sing langit-langit ini banter ya bisa dipimpin. Termasuk angkasa sing sakono gedhe ne ya iso dipimpin tambahke pesawat. Termasuk segoro sing sakono jembare iso dipimpin baike kapal sebab menungso niki pancen pemimpin. Mula kali Gusti Allah sebab pemimpin didamel sing paling apik sing dingendikake kali Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim digawe sing paling apik irunge paling apik tangane paling apik tangane menungso kali tangan wedhus apik tangan menungso lambe menungso kali lambe wedhus apik lambe menungso bahkan tangan menungso niki mboten omong iso omong tangan menungso iki mboten iso omong ning iso omong misale tangan menungso niki omong bahkan iso menyatakan sesuatu yang panjang bisa menyatakan I love you tangane menungso Dari tangane menungso sebab apik lambene menungso niki apik laqad khalaqnal insana fi ahsani apik nggih tapi lambene iki ora omong ya iso omong lho kenapa sampean bunyi ora omong kuwi jadi ini lambe iso omong ya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim jadi tengri-ngri wis paling apik sampean. Mila teng Al-Qur'an dingendikake diapikno meneh ora iso. Mila teng Al-Qur'an dipundhawuhaken summarodatnahu asfala safilin nuli kari-kari tambah suwe tambah elek. Kita cilik pipine ngembut-ngembut tambah suwe ora tambah apik tambah elek. Cilik diambung-ambung nek umur tuwek sampean sing ngambung sapa? Bersuwitaknya ambungan mohonan cilik raiso melaku dituntun-tuntun mungkin nek tuwek sing nguntun so sopo cilik didulang nek pun sopo rauna sing dulang cilik dicewoi nek tuwek rauna sing nyewoi mula sampean siap-siap bakal dadi elek tumarodatnahu asfala sampai pipi yang mau ini kenceng sesok kewer kan untuk yang mau ini apa sesok ini rauh tadi ya elah bersama ini yang ciki yang apa-apa yang tengri kukun elah yang mursuwidaan yang pejabat pemerintah wis mulai elah wis tua rambutnya wis mulai uan uan kintu sembian yang ganteng ini rauh umum pasti sehen no. Saat ini pun mulai itu oke pun mulai ya saya ngarani bagus ngemenyain terus nah menungsa sing elek iki enten jaminan king Gusti Allah ora iso dadi elek sapa illal ladzina amanu wa amilus shalihat kejaba wong iman tur kelakuane ya ape. Lah sakniki panjenengan ketok teng ajeng mripat sampean kabeh. Eh nek ora nek basan ketok ning motomu kabeh. Ketok. Jenengan pengen lho illal ladzina amanu wa amilus shalihat sing ora mlebu ning sumarodatnahu asfala safili. Lah sampean pengen lho. Ono. Sopo? Lebih berusi. Berusi iki. Amanu wa amilus lihat alite bebrufidiku ya diambung-ambung ke alite kali ramane kali singgelok niki pun sepuh bebrufidiku pun betul normale tapi senoso pun sepuh pun pipine pun pisu tage bebrufid tapi wektal rawo kabeh kepengin ngam ngambung lho sampeyan pengen roh amanu wa amilus so pengen lho sama Uang ni pun dek amanu, amil usolih kata ni pun majin. Tekok diambung ambung, cili diambung ambung, tekan sepuh diambung ambung. Tapi kita nak apa? Cili ni tu, jadi uang Allah contoh dek, lu betul atau? Baru tu ni gigi, cili dereng sakit melampah, gigi tuntun tuntun. Tekan saat ni kira mu kape uang royok, anun. Nonton ayo lah sampean teko mau sing nonton sapa. Beli amanu wa abilu so lihat. Dene wong parane apa? Cilik niku menungso niku omong sak omong kabeh pengin ngenteni. Mila sampe menungso niku atatah atatah atatah ngoten niku mawon kok masyaallah lagi atatah ngoten niku pun kabeh wong ngenteh ngenteh ni ku anak ku wis omong anak ku wis omong lah ni amanu wa amilu sholihat mbok tekan sepuh omong sak omong dienteni uang kabeh ngenteni kabeh pengen ngerungok kedawipun abah lut lah sik wong elek sapa sing pengen ngerungok no ya ora ono sing ngerungok. Paribasane, ini paribasane. Paribasane cara wong Jawa. Nggih ta? Alite balungi niku ki dicewoki. Kale tiyang sepuh. Sakniki kok misale balungi niku terus males lho. Ah aku wis males cewok dhewe. Cewok ana. Wong sak alun-alun royokan nyewoki kok. Niku amanu wa amilu so. Lihat. Lha niki mula sampean mumpung isih urung sumarodat nahu asfala tapi video ayo belajar dadi wong iman tur duwe kelakuan apik lho mula nekani ngeten niki termasuk latihan a manu ngulang imane lam lambe diulang marhamana nurulaini ono sing Allah Allah Allah ya Allah lambene diulang iman sekalian sak mata matane dikongkon melek diulang iman matane sekalian kuping kupinge diunekke son sing ban banter sekalian dengkule dikongkon lunggo lah ngono sing diulang amanu ya Allah Allah Allah Allah Allah matane mboten purun tadi moto iman dengkule mboten purun tadi dengkule alayung geringing geringingan ya Allah bokonge pak mana ya Allah hati nih alah suwe nih jadi kula sapa mawon nggih nek kepengin dadi wong sing ora dadi asfala safilin titik akeh ayo belajar iman imane lambe nyebut asmane Gusti Allah ya Allah pokoke dilungguhno sampe engko mripate amiluso lihat mripat sing wis diulang bendino iso amiluso lihat mripat delok napa-napa lambene muni alhamdulillah kupinge kaget ana bledek subhanallah tangane demok panas masya Allah sikile kepecak telek masya Allah bojo ngorok alhamdulillah tanpa tak tiriki alarmku sek uripku luwang niku amanu wa amilu sholihat niki pokok mula wong nek wis mripate wis dikenal ke imam tangane ndelok titik munggah masjid alhamdulillah ya Allah matur nuwun ya Allah ono titik munggah masjid alhamdulillah titik munggah masjid ngirim telek begitu jerot matur nuwun ya Allah ono titik munggah masjid santriku iso praktek toharoh ngresiki telek kon dhuwur mas masjid lha nek ra ono telek munggah masjid lek praktek piye wong kiai niku ora oleh nggawa telek munggah mas masjid tapi nek ana pitik sing nggawa telek munggah masjid ilmu thaharah iso dipraktekno sebab bantuane pitik. Jadi kok Allah ke zaman wa amilu sholihat ni gue enak. Delok bojo lemu alhamdulillah. Soalnya atine muni, anakku papat metu saka wetenge bojoku ya mesti melar. Lha iki mira sedaya teng pundi mawon. Mulai Kanjeng Nabi diutus didik amanu wa amilu sholihat. Dugi tekan Indonesia, dugi tekan Jawa, para ulama pewarise para nabi ya dite amanu wa abiluso lihat. Jadi gila. Jadi para wali, para ulama sampai hijrah tekan mriki, rumiyin iki cita-citane nameng setunggal napa netepi tugas dite menungso amanu wa abiluso lihat. Langkau nih sampai habis belajar amanu wa amilu sholihat tekan mangsane itu marodat nau asfala safilin ye mangsane dengkul wis ora iso dijak mlaku panjenengan ben ana pengajian teko pas dengkul ora iso mlaku panjenengan oleh ganjarane lunga ngaji panjenengan anggar ana pengajian teng pundi selawatan rawuh senajan turu. Milo pas enten solawatan enten pengajian penjenengan kok dilala wis dengkule ora iso mlaku mripate mboten semerep penjenengan tetep entuk ganjaran lunga ngaji sebab janjinipun Allah falahum ajrun ghairu mamnun. Dadi iki sampeyan kudu goleki falahum ajrun ghairu mamnun ora tekan urip tok bahkan tekan sedo. Bahkan tekan situ uang ini aman wa aminu sholihat. Cilik teko disambut-sambut, gede teko disambut-sambut, sedo disambut-sambut, diderekke tekan kuburan. Mangke kuburane tetep rame kados uripe omahe ra rame. Mula rame ne kuburane para aulia mboten sebab krono panitia, tapi saking bagian falahum ajrun ghairu mamnun. Kula nek tiyang mboten paham niku dikira niki rekayasane panitia mboten, tapi walaun ajrun ghairu mamnun. Dadi iki nah pun dadi male iki iki apa lebih nggih Allah ngendikake laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Niki sampeyan yo kudu teliti iki ahsani taqwim niki mboten satu wujud boten satu bentuk. Jadi tafdil tengri ku boten satu bentuk. Aksani takwim ni ku tergantung nopo, tergantung su'u bau wakoba ilah. Aksani takwim Indonesia yang itu ni bentuk gitu. Pesek kulitiran cili-cili, ora gede ora cili. Aksane takwim versi Eropa rambutnya abang, awake gede ku kuning putih. Aksane takwim versi Arab bayu kan ganteng. Aksane takwim versi Eropa versi Afrika wireng gosong kaya kopi ku kuning. Aksane takwim versi Cina tembem-tembem matane sipit-sipit. Jadi ku nah, bentuk-bentuk niki ngasilaken apa? Ngasilaken cara nulang amanu wa abilu sholihate ya kudu diati ya. Ati nek aksane takwim versi Indonesia ngulang amanu wa abilu sholihate kudu eling nek iki wong Indonesia. Nek ngulang wong aksane takwim Eropa kudu eling niku wong Eropa. Ya. Nek sampean ngulang bentuk terbaik kok versi Afrika, ireng-ireng kosong-kosong, mula nek sampean ngejak amanu wa amilu sholihat, jangan lupakan bentuk Afrika sebab ketentuan bentuk-bentuk iki sing damelke Gusti Allah. Mula onten rahasia luar biasa teng surat niku. Napa? Watin demi buah tin. Buah tin niku simbole sapa? sibule Nabi Nuh ulul azmi. Wazaitun niku buah zaitun simbol ulul azmi Nabi Ibrahim alaihi salam kalian Nabi Isa tukule teng Filistin. Ulul azmi sing setunggal malih dipun simbolaken kanthi wapuri sinina simbole Nabi Musa. Nah saiki deloken niki. Ulul azmi sing kaping 5 niki Nabi Muhammad simbole napa? Sampeyan maca. Wa hadzal baladil amin. Sudah menyebut bangsa dan negara yang aman. Mula nek sampean dadi umat Nabi Muhammad, ngulang aksani taklim Indonesia, ngulang amanu wa amilu sholihat, jangan lupakan hadzal baladil amin Indonesia. Jadi lagi, lu maka pemerintah jangan disalahkan ketika pemerintah kemudian ngantem Hizbut Tahrir. Salahnya di mana Hizbut Tahrir? Ini podo Islami, podo Islami. Hizbut Tahrir mengajarkan amanu wa amilu sholihat, tapi tidak mengajarkan mahadal baladil amin Indonesia. Ya. Pak Ba'asyir ngajarkan amanu amin sholihat pondok melpondok pesantren ngeruki al-mu'min, tapi kenapa kemudian ditangkap sama pemerintah? Karena tidak mengajarkan bahadal baladil amin Indonesia. Dia punya mimpi baladil amin yang mana lagi kita gak tahu. Karena begitu ngajarkan aman wa amilu sholihat berbenturan dengan sinten dengan Indonesia. Nanti kadang maka para ulama dulu ketika berpegangan pada prinsip kalau mengajarkan aman wa amilu sholihat jangan ingkari bahadal baladil amin demi keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara. Milo para ulama biar begitu masuk tanah Jawa, para ulama, para wali tidak mau berbenturan dengan baladil amin yang waktu itu ada di zaman Mojopahit. Jadi mulojo sampean tuduh para wali tidak paham Islam, tapi para wali berpegangan jangan sampai mengajarkan amanu wa aminu sholihat melupakan bahadal baladil amin. Bentuk bangsa dan negara yang aman untuk siapa? Untuk amanu wa aminu sholihat versi aksani takwim bentuk Indonesia sebagaimana perintah apa? Perintah dari Allah. Allah zaman itu pengen ngerti kalau ditawaki kayak kintus, maka kemudian Allah urung dikenal, maka dikenalkan, dikenalnya dengan bahasa di sebuah negara yang dikenal dengan bahasa pengiran, dengan bahasa apa? Singecet Lombok, sholat dengan bahasa sembahyang, syaikhun ustadzun dengan bahasa kiai. Kalau waktu itu langsung syaikhun ustadzun kemungkinannya luru babat kali Mojopahit, atau kemungkinannya wong Jawa orang kenal apa itu. Gitulah. Maka para ulama tidak pernah keliru dalam hal itu. Maka ketika mengajarkan Islam yang dari sana dengan cara di sini, ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh orang Indonesia. Jenggot tidak semua bisa punya, mungkin sakit. Maka jangan terlalu membicarakan jenggot di Indonesia. Sana rasnya Semit, yang sini Momo. Lo ini penjenengan pengen dawake monggo ning aja ngributi sing ora duwe jenggot. Apa Lutfi mboten ngingu jenggot, padahal sapa sing ngarani Apa Lutfi dudu riyane Nabi ning tak tapok lambimu. Lah, ada yang sunnah dengan tiga jari. Bangsa sini tidak bisa, maka jangan meributkan makan dengan sunnah tiga jari, karena kurma dan roti tidak dimiliki oleh orang Indonesia. Orang Indonesia punyanya nasi, soto, tahu. Jubah sebagai penutup aurat untuk perempuan, Tidak semua bisa pakai. Ustazah bisa, guru-guru di pesantren bisa, tapi sing lungo tandur karo lungo terep ora iso nganggu. Jadi gila. Nah, kalau tidak mengingat prinsip bahasa berarti itu paksa. Jadi gila. Loh, maka para ulama begitu prinsip-prinsip itu jalan, maka kerjaan berikutnya adalah membuatkan sebuah bangsa dan sebuah negara. Maka dibangunlah Demak, dibangunlah Giri, dibangunlah Cirebon. Dan ketika semua sudah terbangun, kawasannya disebut wilayah karena ini kawasan para wali. Begitu kekuasaan-kekuasaan ini berubah karena keadaan di mana harus bersatu membangun bangsa karena menghadapi tekanan Belanda, maka kemerdekaannya menjadi berbeda. Di Arab satu bangsa ternyata bisa dipikul beberapa negara. Eropa satu bangsa bisa dipikul beberapa negara. Nah, yang di Indonesia puluhan bangsa harus dipikul oleh satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Harus dibangun oleh negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka para ulama dulu kemudian menata ulang apa yang harus dilakukan setelah wilayah dipakai. Yang paling mungkin harus dilakukan adalah membuatkan dasar biar bisa hidup bersama. Kalau amanu wa amilu sholihat ini dilandasi dengan mahadal baratil amin, Allah jadi pengiran gitu, sholat jadi sembahyang, maka puluhan bangsa bisa terima. Maka cara itu yang dipakai, qul huwallahu ahad, dijadikan bahasa sini ketuhanan yang maha esa. Dan yang paling revolusioner kalau orang sekarang bilang, kerjaan para ulama Indonesia adalah ketika bersatu dalam satu bangsa karena perbedaan bangsa, bersatu dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, enggak mungkin menggunakan cara lama ketika menjadi negara. Tidak mungkin tetap menggunakan raja dan hamba, kawulo dan gusti. Yang mampu mengajarkan kebersamaan persatuan bangsa di seluruh dunia, satu-satunya orang yang mampu membuat pelajaran bagaimana caranya bersatu dalam perbedaan bangsa, hanya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana saling bertanggung jawab, bukan raja dan hamba, bertanggung jawab dalam sesama perbedaan. Rasulullah mengatakan, kalau kamu bikin sebuah balad, maka jangan lupa semua harus saling bertanggung jawab. Rasul mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua bertanggung jawab antara yang memimpin dan yang dipimpin. Dan kalimat ra'iyah diambil oleh para ulama untuk menghilangkan raja dan hamba, diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Satu-satunya bangsa Islam di dunia yang mampu mengambil kalimatnya Rasulullah dari ro'iyah menjadi rakyat, hanya Indonesia. Hanya Indonesia. Makanya ini ono sing muni Pancasila tidak sesuai dengan Islam. Iki le ngaji nanti. Ini dulu belajarnya di mana? Ketika kerakyatan adalah bahasa Rasulullah, dipimpin oleh hikmat bahasa Al-Quran, permusyawaratan bahasa Al-Quran, perwakilan bahasa Al-Quran. Ini terus yang orang Islam nanti. Karena kamu tidak memahami, mengajarkan amanu wa amilu sholihat adalah tidak boleh melupakan bahasa Al-Baladir. Amin. Ketika sudah menjadi Indonesia, maka menjadi bupati bukan sesuatu yang haram, karena menjadi bupati adalah bagian dari menjadi bagian dari pembentukan wahadal baladil. Amin. Menjadi polisi bagian dari wahadal baladil. Amin. Menjadi tentara bagian dari wahadal baladil. Amin. Menjadi KUA bagian dari wahadal baladil amin. Maka begitu ada yang mengajarkan amanu wa amilu sholihat, mengingkari wahadal baladil amin, silahkan kau pergi ke sebuah negara yang kamu bayangkan bukan Indonesia. Itu Makanya polisi boleh, jadi bupati boleh. Jadi ini begitu situasi yang sudah terbentuk, terancam. Yang pertama kali keluar dari sarang siapa? Santri Nahdlatul Ulama. Apa yang disemboyankan? Iskariman Aumud Syahidan. Demi apa? Demi menjaga wahadal baladil. Amin. Timur Tengah ada yang gagal. Suriah sekarang mampu mengajarkan aman wa amilu solihat, tapi mengalami kegagalan dalam membentuk wahadal baladil. Amin. Afghanistan mampu membentuk aman wa amilu solihat, tapi mengalami kegagalan dalam membentuk wahadal baladil. Amin. Dan Indonesia alhamdulillah punya ulama yang mampu mengajarkan aman wa amilu solihat dari Rasulullah, mampu membentuk sebuah bangsa dalam bingkai wahadal baladil. Amin. Cokumun, kenapa kemudian Jawa diambil kayak itu tadi bilang? Ini bangsa. Dan ketika Islam datang ke sini, bangsa ini sudah mapan. Jangan dianggap sembrono. Buktinya apa? Yang setiap hari dipegang Kintus, tapi Kintus juga gak sadar. Kintus kemana-mana itu bawa gamelan. Gamelan adalah alat musik khas Indonesia, terutama Jawa. Alat musik yang lain mudah membuat gitar, gampang. Kayu sudah ditumbuhkan, tinggal dikerowoi, kasih tali. Membuat suling gampang, tinggal cari bambu, dibolongi. Tapi membuat gamelan bukan cara yang mudah, karena hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang mapan dan ilmu metalurgi yang mampu membuat gamelan. Dan Eropa mampu membuat alat dari logam untuk perang, dan kita membuat alat dari logam untuk musik. Berarti bangsa kita dari dulu adalah bangsa yang damai, toto tentrem, terto raharjo. Maka kalau sekarang ada yang bangun kemudian dengan caranya masing-masing, Pak Polisi boleh bertindak. Ya, tidak usah takut, tidak usah kaget. Pemerintah tidak kok terus menghinakan ulama, enggak. Pemerintah hanya mengajarkan kamu aman wa amilu sholihat, ajarkan wahadal baladil. Amin. Sebab itu simbol Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan mengaku umat Rasulullah kalau enggak mampu menciptakan keamanan dan ketentraman dalam sebuah bangsa dan negara. Tuh, ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, dilanjutkan tausiah oleh Habib Lutfi bin Ali bin Yahya sekaligus doa sebagai penutup. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin wa muhtaramun, para sesepuh ibu sesepuh para ulama yang selalu kita banyakkan. Bagaimana tidak, karena beliau yang dipun angkat dengan Allah Ta'ala tetes yang biayi-biayi yang kami marisi atau pewaris para nabi, khususipun panjenenganipun akhinarillah kuslamit sehingga muka-muka panjenenganipun paringi sehat atau hiron wabadinan panjang umuripun, serta umat kita sih memerlukan sangat wawasan-wawasan, pandangan-pandangan dalam menguak mutiara-mutiara yang sangat universal. Sangat universiti mengambil dari beberapa ayat-ayat suci Al-Quran tadi. Kutinggang kalau hormati Banjarnegun, Bapak Bupati Tegal beserta Ibu, Bapak Dandim, Pak Kapolres, atau yang kuat dirinya, Bapak-bapak dan instansi pemerintahan, sipil TNI, Polri, yang selalu kita bangga haden. Ini yang kita hormati, Pak Damat, Pak Dandramil, Pak Kapolsek, serta jajaran pun, para kepala kelurahan atau kepala desa, sak perangkat-perangkat pun, hadirin para hadirat rahimahumullah yun sehu wa bilih kula boten nyebataken salah setunggalipun para priyayi kan kewajiban kula sebut, boten berarti ngurangi hormat kita, demen kita dhateng para priyayi-priyayi lalu. Kula saking lalu jane sing mendomo ning dirempak kembalan buswati kula kagum beberapa tafsir-tafsir yang sangat luas sekali. Sedangkan kita piyambak niku saestunipun masih sangat dahaga, kelanten perlu sangat membuka mutiara-mutiara ingkang tiada ternilai harganya wonten kitab Al-Qur'anul Karim au sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Napa malih ngadepi situasi ingkang kados mekaten, perlu wawasan, perlu memberikan pembekalan dalam membangun umat, dalam membangun bangsa, dalam mensyukuri napa ingkang sampun dipun paringaken dening Allah Ta'ala berupa tanah air kangge bangsa Indonesia. Bumi terhampar, Allah Ta'ala bagi wonten tanah menjadi negara Cina, wonten negara India, Pakistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Turkistan, sampai negara-negara wetan Eropa, Rusia, Yunani, Afrika, dan lain sebagainya diberi oleh Allah tanah air masing-masing. Sehingga kita sakit memahami Allah Ta'ala damel piyayi kalih ngirupanipun Nabi Allah Adam alaihi salam lan Siti Hawa ingkang menurunkan pinten-pinten suku bangsa saking Babilonia, saking Tartar utami dipun sekawan Babilonia, Arya, Semit, lajeng barbar, menurunkan suku-suku bangsa luar biasa menyebar wonten tanah ipun ingkang dipun paringi dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking piyayi kalih Nabi Allah Adam, terus Nabi sepanjenengipun Siti Hawa. Pada periode Nabi Allah Nuh mengalami suatu perubahan total yang sangat luar biasa, pergantian sehingga turunipun banjir ingkang luar biasa, diambil penerus-penerus Nabi Allah Adam alaihissalam lan semua hayawan diambil dijadikan satu perahu. Makanya saking menikah badannya banjir lerek beliau-beliau itulah yang menurunkan kita-kita semua sehingga Nabi Allah Nuh pikantuk gelar Abul Bashar kaping kalih. Perjalanan duniawi mulai muncul beberapa kerajaan-kerajaan yang terbesar mulai zaman Alexander Zulkarnain. Berbeda nggih. Alexander Zulkarnain niku kali Iskandar Zulkarnain ingkang zaman panjenenganipun Nabi Allah Khadir, Nabi Daud niku pun zaman niku Iskandar Zulkarnain biapa. Wenten malih sing dijuluk Alexander Zulkarnain Monte Cristo niku beda zamannya. Pun mriki ingkang dipun paringi kekuasaan Benal Masyrik wal Maghrib sehingga gelaripun Zulkarnain. Regenerasi semakin tumbuh, zaman pun semakin berubah. Perubahan-perubahan menika wau cukup makan waktu. Para pemimpin di zaman itu tidak semudah membangun balat menika wau lir kadya cepet balik ake tangan utawa telapak tangan. Bertahap dari beberapa sektor untuk menempuh baladil amin menika wau, terutama sektor pertanian, yang kedua sektor ekonomi, bagian daripada ketahanan-ketahanan nasional. Itu sudah dibentuk oleh para leluhur-leluhur para manusia ingkang rumiyin. Terus berkembang. Ananging manusia niku wau senajan tonggo ten sedaya kedunungan sifat tomah, serakah dan lain sebagainya, karena boten memahami masalah lita'arofu wa ja'alna syuhuban lukubahin lita'arofu, untuk saling mengenal niki hilang setengah. Terus ingkang wenten ora iso ngurmati antaranipun bangsa berbangsa atau dari bangsa ke bangsa yang satu. Sudah terjadi sektor ekonomi dengan menggunakan cara politik, terutama nopo bahwa Abroha itu adalah orang yang mempunyai kekuasaan cukup kaya, tapi mempunyai keyakinan yang berbeda di zaman itu. Sadaringipun Kanjeng Nabi dipun lairake, sebagian Banul Arab niku kadahipun turunan keluarga Kanjeng Nabi Alal Hanif. Sadaringipun dua abad Kanjeng Nabi dipun lairake, diterangake ten kitab naminipun niku kitabipun 14 jilid. Niku kitab juz awal. Rada lali nami kitab itu. Niku nerangaken pertama kali wentenipun gawe populer luru pengaruh gawe patung Al-Bidayah wa Nihayah naminipun kitab 14 jilid Libin Hafir. Niku juz awal Al-Bidayah wa Nihayah. Niku sangat lengkap sekali dalam dunia sejarah. Saat ini niku penting sangat di dalam untuk memahami sejarah. Contohnipun ten Quran niku sampun tertera wonten Quran, nanti digawe ana surat Hud, surat Ibrahim, surat Kahfi, surat Maryam, dengan nama-nama para anbiya dan nama-nama para wali. antawisipun supaya kita-kita itu jangan melupakan sejarah. Asbabun nuzul ya tetap tidak terlepas daripada sejarah. Dari cerita akan rijalul asanid sing jago-jago ilmu hadis, nggih mboten terlepas biografi ini pun setiap individu muhadithin, sehingga kita tahu dalam mustalah hadith sinten pembawa hadith menikawau bisa uga dadi maudhu, bisa uga dadi dhaif. Keranten kita mempelajari mustalahul hadith, dan ilmu mustalahul hadith menikawau dikumpulakan ten zaman goten ten zaman sahabat. Dan zaman sahabat, dan zaman Kanjeng Nabi, tiap sahabat ingkang nyimpen sabdanipun Kanjeng Nabi niku derek meten sahih, sahih, sahih mutawatir derek. Sebab ingkang ngendika se piyayi-piyayi yang sangat bisa dipercaya, sabdanipun mulai sahabat zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz nikulah yang pertama kali membuat bab mustalahul hadis, ulama-ulama muhadithin dikumpulkan supaya nopo ojo mencoreng dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terikilah muncul ilmu hadis wonten dhaif, maudhu, sahih hasan, mursal, mutawatir dan sebagainya. Niku nggih mboten terlepas dari sejarah untuk mengenal per individu daripada perorangan. Kula lanjutake nalika zaman Abroha. Mereka sudah mempunyai paham sendiri. Ning kenang apa kok duwene ambisi sekali badhe ngelih Ka'bah. Ning dudu parte. Apa rahasia ini? Kuncinya cuma satu. Piye ekonomi wilayah Abroha ben maju sebab mirsani ningali Ka'bah niku mendatangkan sektor ekonomi yang luar biasa. Lho niku permasalahan itu. Ditekani saking ujung negara sing zaman semonten sing derek kaum Hanif ataupun tidak sing nyekeli perjalanan iku Nabi Allah Ibrahim walaukana ba'duhum khotok. Senajan sebagian ono sing salah carane derek Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Begitu mau datang bulan haji untuk sekian bulan karena keterbatasan transportasi, masih kapal, layar dan sebagainya, 7 bulan yang akan datang bulan haji sudah mempersiapkan market-market, pasar-pasar yang luar biasa. Lalu itu untuk menyambut nopo, menyambut datangnya jamaatul hajj zaman semonten. Eyangipun Kanjeng Nabi ingkang asma Sayyid Hasyim bin Abdi Manaf niku paling sithik ngurmati tamu hajine 500 wedhus. Lha Hasyim bin Abdi Manaf eyangipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ngantos diturunake perkembangan menika wau dhateng Sayyid Abdul Muthalib bin Hasyim. Keranten meledakipun tata cara sing neko-neko menika wau. Mulai Sayyidi Abdi Manaf diterusake dening Sayyid Hasyim dilarang orang tawaf bil aryan. Rumiyin sadereng niku wis ana oknum-oknum yang menjalankan tawaf dengan telanjang. Aja kaget. Lanang wadok kedabelan putri. Sing perawan, sing rondo, sing tuwa, macam-macam tawafe karo wudho. Bertindaklah sing diabdi manam. Jangan sampai dikotori tempat yang suci menika wau. Ditambah dening Sayyid Hasyim bin Abdi Manaf napa dilarang di dalam keadaan tawaf dalam keadaan sakar mendem. Lingkup hatanah haram tegas keteranganipun Zaid Hasyim bin Abdimanaf. Dalam keadaan rejo sing luar biasa. Pun nek cara temriki gampangan mawon. Ya kira-kira ini kuburan Sunan Ampel terrame ini luar biasa atau kuburan sapa ngoten. Sing dedeke pun siarah niku kathah sanget. Ini kota sanes kira-kira ini kotanya ben makmur rame malih. Ini ku boten masuk akal. Boten sakit. Ini sedih berindir lho nih. Lah zaman panjenenganipun sapa si Abroha untuk mengembalikan ekonominya yang makmur ben makmur malih. Penten Yaman Abroha, bagaimana cara ngelih Ka'bah di haji nih bening Yaman nih kita kenapa orang berwa papa tilas niku ora iso diapusi. Peninggalan-peninggalan sejarah tidak bisa diapusi, sudah terjaga dari mulai Nabi Allah Adam, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ngantos dateng Nabi Yuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana untuk mengembalikan sejarah itu termasuk ramanipun Kanjeng Nabi Sayyid Abdullah kalian eyangipun Sayyidi Abdul Muthalib, bagaimana dulu letaknya Zamzam digali kembali. Bukan malah dihilangi sejarah, digali kembali. Untuk napa? Supaya sejarah tidak hilang. Lebih hebat itu. Sehingga Zamzam tidak cukup. Nah dari Abdul Muthalib ya cukup lumayan. Saking mekaten ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nikilah perkembangan-perkembangan ngantos mulai zaman abad 9 sampai 10 perkembangan ini termasuk di Indonesia. Intelektual pada waktu itu, ilmuwan pada waktu itu, jangan dikira Indonesia niku nganggo pakane mudho umpamane kok pembenang tok umpamane boten. Bahwa Indonesia itu sudah mengerti berbagian itu dari dahulu. Di sing sopan karo sing orang sopan. Anane terbatasnya sarana pakaian pada waktu itu, nanam kapuknya perlu, lajeng hubungan ekonomi saking India, Cina untuk berhubungan bahan-bahan pakaian dan lain sebagainya. Tapi pola pikir yang luar biasa sudah maju. Selendra pada tahun abad 9 sampun membangun candi-candi, beberapa candi kita tidak melihat agamanya, ilmu ning tahu. Kalau masalah ideologinya mosok borong. Tapi penemu dengan diameter yang luar biasa, kemiringan sekian derajat, semua dengan hitungan-hitungan yang tepat. Niku nek ora ahli ilmu ukur nang zaman semanten, boten sakit kan bangun Borobudur apalagi candi Prambanan. Logika lagi. Jadi yang kedua, pada waktu meletakkan antar batu dengan batu, bagaimana supaya flat sekali udara tidak masuk wonten batu. Ini atau sakniki iki dureng ditemokno. Carane batu karo batu iso nempel tersusun dengan reliefnya yang sinambung antar batu dengan batu, itu saya kagum sekali. Masalah patung sih masa bodoh urusan patung. Coba kenang getaran goyangan pada waktu Merapi hanya sebagian karena kerapuan, tapi sebagian besar masih tertata tersusun rapi dan saling menyangga. Mboten beda nalika bangun wali 9 masjid Demak. Mengapa yang 9 yang 8 itu semuanya sokone lajer? Mboten wonten satunggal, tapi sing setunggal wonten namine soko tatal 1 meter 1 1 meter 1 dibentet ageng-ageng ditempel lagi. Sebabnya nopo aneh coro kulo gantangan mawon krono tidak mau membuka ilmu pengetahuan nopo sing dirintis dening para ulama para aulia jarabe simpel toh keramat terus baru jadi jatah keramat selesai ya keramat kali jaga aparat pelito. Padahal niku ilmu nantang kita untuk berpikir. Mengapa terjadi yang demikian? Karena tektur tanah antara ujung punuk niku mulai Semarang niku punuk sapi namanya itu. Niku terjadi dua arus. Gelombang yang dari utara ngantem Semarang, tapi ingkang punuk sapi dari barat ngantem ke timur. Niku selalu dua gelombang bertemu. Ombak saking lebet mriki, tapi saking daerah Jeporo niku ombake saking kulon, tumbuhan terus. Wonten mriku wonten selat kecil antaraning Karimun, Pulau Panjang lan pulau sanes-sanesipun terutama Mandalika. Arusnya berubah, pertemuan tiga arus. Para nelayan itu nek nyemplungake jaringe ten mriki ketemune 5 kilo. Pengrasane jaringe ten mriki ke bawah arus. Lho, itu diantara situ. Padahal ulamnya paling kathah wonten daerah Mandalika. Ten mriku wonten makom luar biasa Syekh Utsman Haji Ramane Kanjeng Sunan Muria. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saking mengatakan Kanjeng Sunan Demak nalika semonten keranten-renten serat-serat ingkang sangat strategis kerajaanipun saged wonten Demak ning angkatan laut ingipun dipuntaruh wonten daerah Jeporo. Lho niku hebat, sudah berpikir orang tua-tua kita jauh. Kula sengaja nyeritakake ben aja kelalen. Kelalen sejarah. Sebab wong wis kepaten obor niku bangsa paling enak digoyang mergo ora weruh sikal bakale. Anak niku nek ora belajar ibuke kaya ngopo anggone ngliwet. Ora belajar weruh bapake ing napa ibune nalika nyambel masak dan rasane panase kecandhak geni. Wurwe wis mateng nang meja utawa ora tau belajar payahe bapak anggone luru duit jare basan sirah kanggo kaki makanan ten meja bisane maidu ana sing kurang asin kek ana sing kepedesen kek dan lain sebagainya coba permasak dhewek lah malah ora kawon lan iki ampun ngantos nggih sak niku terjadi sing ngoten niku. Margo ora tau roh payahe wong tuwa. Nek kita tarik-tarik nggih kathah bagaimana perjuangan para sesepuh kita, para leluhur kita di dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Sehingga banyak pahlawan-pahlawan kita yang tidak dikenal. Apa terima kasih kita kepada beliau? Ora usah dhuwur-dhuwur wong tuwa loro mawon. Mbok pisan-pisan dumatur nuwun masakane ben kasineng malah ngirit. Lho niku. Wis kesel payah nyewoki disirihe dicewoki gedine dipaidu. Gedine maidu. Lho niku. Kranten apa tidak mau tahu sejarah kedua orang tua wis kepaten obor. Saya sangat mengkhawatirkan sekali kalau sudah bangsa kena penyakit kepaten obor itu. Maka perlunya sejarah dikira tembik ini. Satu Muharram terkait sekali dengan sejarah, jangan dikira tidak. Masyarul muslimina rahimahumullah. Saking mengatakan, kita perlu tahu tadi bagaimana Abroha untuk memindahkan Ka'bah. Ujung-ujungnya apa? Tamu ni kabeh pindah kabeh dikurang income luar biasa. Dan terus kita tarik zaman Selendra lalu. Wenten pun pembangunan candi-candi wenten Dieng. Dan sebelum itu Sancaka, Raden Sancaka, Raden Baribin dan tokoh-tokoh yang melahirkan keturunan-keturunan menjadi raja-raja Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dieng itu termasuk tua, kejadiannya pendek. Dia membangun sarana-sarana tempat ibadah menurut piyambake. Satu lagi dia membangun Borobudur, satu lagi dia membangun supaya tidak timbul kecemburuan, padahal membangun Donopo Prambanan, Selendra ngantar zaman Erlangga. Dan zaman Wali Sembilan berbeda. Ketika membangun Demak kembali, kenapa ning Demak ke orang nganggo watu sing kuat-kuat kaya Budur karo Budur utawa Prambanan? Ini persoalan. Kita kembalikan lagi bahwa tanahnya itu setengah gambut. Karena pertemuan arus langsungnya ini kuau masuknya ke laut itu daya tariknya berbeda-beda. Sehingga pada waktu itu Demak katahipun perumahan mulai Purwodadi grobok buduk ngantos melangge katahipun nganggene dak ora kaya mani tegal dudur tapi beriko katahipun nganggene dak 1,5 meter tapi 25 senti patang jubine nganggone tentus nek menten goyangan apa-apa boten bahayanya boten besar. Lah, zaman Raden Fatah itu bagaimana cara membuat masjid tetap ngagedak didamel sing setunggal soko minangka elastis soko tatal bukan keramat tap itu boten. Ketika terjadi goyangan tanah ingkang labil tektur tanahnya yang berbeda digantos ketatal mikolau nek sokone miring napa dijagani ngangge soko ingkang lentur niku kita tabakur di zaman Wali Sembilan saja sudah begitu maju pola pikiripun untuk membangun Demak lir kadya Wali Sembilan. Wali Sembilan adalah ngantos ke zaman Wali Sembilan dibuktikan bagaimana para beliau mendukung Mabaladun. Amin. Kula terus saking matur. Niki contoh pun kata pun isin tinggal jabani isin apa orang. Sunan Ampel ngantos saking isin gawe ekonomi kerakyatan lingkungannya rame. Toko sing ukurane pinggir dalan manjing ning jero kampung. Dari busana muslim yang mahal. Ini kan masalah kan tekan darurat tekan di urusan ini yang ini semuanya kan bukti ini ya. Gimana? Masalah bedongannya tekan darurat tekan di bagian ini yang itu wajibin doma akan kirim Fatihah wassalam. Urusannya kan tekan darurat tekan urusan ini gusti rampung mulai jadi masalah no. Masalah niku mau rantong-rantong-tongnya dalam Amerika harus gaya macam-macam, Eropa harus gaya perjadaan sing tok-tok. Dunia Eropa, dunia lain sudah maju, nyong masih ribut be. Yani ribut mengetok urusan dewek urusan talqin, tahlil, maulud manakib, pelantar rampungnya, nanti kapan dan itu bukan semakin maju tapi sakibet akhirnya kita di bawah mundur ini orang kebenaran lewat tadi ma'asyirul muslimina rahimahumullah kembali nikulah Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Muria kuburannya manjat kok iso ya dagangan meten beriku nang pegunungan nyong mikir mau apa dodol karo tengel apa dodolan karo wong mati loke nyongnya metu si kuburane boten luar biasa ternyata azairin setiap hari boten mati ganti lawean bis 25 bis sampai 50 bis nopo malene Jumat Kliwon menawi Jawa Timur Jumat Legi saya malu kepada para beliau ning jero kubur kowe masih bisa membuat ekonomi kerakyatan lagi nyong sing masih urip kaya kowe bisa ora lho wis rapi begini satu contoh dari kita sedaya masyarakat muslimin rahimakumullah ayo ya wong NU jumlahnya kira bisa beli iuran per bulan 10.000 apa 5.000 kira-kira duit apa mall sing tali gede ning Slawi yo pikir itu namun cerita maulud kamu semua sering maulud orang kaya kaset yang kantong muter bahwa kaya itu menjadi sarung loh pokok si jimalik perkara tahlilan ribut mawon muter mawon gawe mall Alfamaret saingan dagang yang sehat begini bukan saling untuk menjatuhkan menghilangkan bentuk segala kecemburuan mari kita maju bersama itu hebatnya pemimpin kira-kiranya takbirnya dua takbir Allahu Akbar bangun perguruan tinggi Allahu Akbar bangun rumah sakit dokter yang modern, ahli bedahnya yang lengkap, ekologi, ahli pankreas, ahli ginjal, ahli paru-paru, ahli rupa-rupa. Lu ke ahli rupa-rupa ni enten, kecantikan, lu enten, komplit. Rumah sakit, buatan rumah sakit, Baitul Mustashfa. Rumah berobat beli mancing rumah sakit metu sakit kabeh sakit payah dedine arang sing dawa doa nyuwun sewu kritik sedikit bocah pinter cerdas manjine rumah yatim gede gede gede gede masya Allah panti asuhan barang metu sekolah perguruan tinggi buah apa SMA ya kan bejau dari pribunsi mulai ya kan umpamin rumah yatim pada asuhan masa sekolah tekan SMA dong mental ganti rumah pendidikan Mekar rumah pendidikan Kenanga rumah pendidikan Cempaka rumah pendidikan nama-nama sejarah dia keluar dari pati asuhan tidak keluar dari pati asuhan tapi keluar dari pendidikan ya Allah tenang panti asuhan mana asuhan ya Allah dong mental sing melarat tulis melarat berhasil raskin nani lahaulah lalatulatah ilah ilah ilah ilah ilah apakah yang ikut kelakuan Kanjeng Nabi boten bukara wal masakin diutamakan dene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dijunjung tinggi bukara wal masakin bukan raskin isi-isi nak kemis antri maning terkadang berhasil raskin ya Allah kedulurnya wong Islam kedulurnya sebangsa setanah air muka kita akan ditaruh di mana di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aduh ini nasibun ini coba ayo bangun satu malih Allahu Akbar bikin mall satu lagi Allahu Akbar tau serba serba ada yang luar biasa sampai Alfamaret wah suki luar biasa bangun-bangun masjid ya meneh balapan sing naik itu balapan proposal lagi kira maning-maning tak kayak dia kayak dia orang galak proposal bewom tuh lagi itu ini kritik untuk bangun Kanjeng Nabi duwe putu istimewa Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala Begitu ada orang datang memberikan hormat, ditanya oleh Rasulullah SAW, kok dingin? Ini korma apa dia? Anu zakat ya Rasulullah. Langsung Rasulullah mengambil kormanya, diberikan kembali kepada yang memberi. Dengan Rasulullah bersabda, haram Allah ala ahli baiti az-zakat, haram ning anak putunenyo mangan zakat. Karena apa? Innama yuridullah liyudhibakum kumurisan ahli bait wa yutahhirukum tathira. Pendidikan yang luar biasa untuk siapa? Regenerasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak terbiasakan tangan begini, tapi tangan begini. Loh. Itulah boten kaya kula. Nyun sewu, tekan. Wis aja sok melu-melu karo Gusti Allah bang sahabat. Sebab pengen laduni. Ilmune laduni wah piye kapan belajar ini ngoten iki. Sing bodoh tetap bodoh. Meniko. Mahabbah kita datang ahli bait Nabi, datang para Gus, ya sae. Laduni, wah piye jadi tiru-tiru, sae. Tapi syariah mengajarkan talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Nah, tapi perintah ini sih masalah kok diparingilah dini urusan Wahabi, ini urusan Gusti. Lah ini kok mawon kayak nyong mangan luruah dah sing marakaken sinten Gusti Allah ikhtiare mangan lho niku mawon syariat itu apa dia wis kok masuk toto jadi aku dinginnya. Ini satu contoh. Lah inilah kalau ekonomi hidup luar biasa. Nah, kembali mengapa hijrah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah Rasulullah bukan tuntutan perut. Bukan karena takut, tidak. Rasulullah tidak seujung rambut pun takut kepada adadin pada waktu itu. Sama sekali. Tapi wahyu. Mengapa dihijrahkan? Kedah Yathrib sehingga digantos Madinatul Munawwarah. Karena sudah jalur ekonomi sudah tumbuh di Yathrib yang menghubungkan ke timur jauh, dibangun kembali oleh Rasulullah SAW. Bangun sarana ibadah, pendidikan, dunia pertanian dihidupkan Rasulullah. Hal yang demikian ditiru oleh Wali Sembilan, bukan datang ke Indonesia. Motor kenine, cinta nama rasanya, cinta nama motor kerisnya ken pacul. Ya bu pacul goreng, orang perlu. Wis kopanan rene pucat neng film, tas bayi gede-gede. Apa jadi kuboten? Ulama-ulama kita Wali Sembilan masuk Indonesia manajemennya rapi sekali. Mempunyai program yang rapi luar biasa. Bagaimana cara membuat adaptasi sehingga masuk ke wilayah daerah baik daerah membawa misi Baladun Amin. Oh, Baladun Amin. Tuba liman dakholah. Beruntunglah orang-orang yang mau masuk ke Baitul Amin. Baladun Amin. Luar biasa nih. Begitu masuk ke Majapahit, begitu masuk ke Pejajaran, membuat income yang ditempatinya. Bagaimana caranya? Mendatangkan perdagangan dari India, dari Timur Tengah, dari Turki, dari Cina. Balternya apa? Sehingga income kerajaan pada waktu itu makmur subur. Ulama-ulama pada waktu itu waliyutisah, bagaimana cara membangun mendidik masyarakat dalam ilmu kesucian, ilmu kedokteran, ketabiban, membangun dalam sarana dunia pertanian, diajari oleh Wali Sembilan, bukan kaya nyong tekam ini pidato dok balik on mangan suli amplop kaya nikurah. Wali Sembilan bagi amplop jauh pinter bio zaman ini gila. Itu para beliau-beliau dahulu. Maka kita malu kalau melihat para beliau. Inilah hikmah daripada kalimatul hijrah. Jangan sekadar kita peringati dengan hijrah, tapi aplikasikan, sosialisasikan, karena tantangan dunia Islam, terutama dalam dunia ekonomi, dalam dunia pertanian, untuk termasuk untuk memperkuat ketahanan nasional di mana negara yang kami tempati, untuk semakin kuatnya ketahanan nasional dan untuk memperkuat NKRI. Bisa sedawa-dawa semuanya baik. Nikilah mungkin-mungkin sakit kita membawa oleh-oleh hijrah untuk meniti sejarah kembali bagaimana menciptakan Baladun Amin, sehingga wis Baladun Amin wonge aminu amanu wa amilu sholat, buahnya itu nanti menciptakan Baladun Amin, Baladun Tayyibatun wa Rabbun Ghafur. Kulo yakin itu mohon dengan sakit pulau atau lagi mungkin Allah Ta'ala bermanfaat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa lahum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.